Stop music. Non-bit. Hancur, sudah hancur. Halo sayang. Iya sayang. Sayang di mana? Di rumah aja nih. Di keluar kah? Tidak sayang. Blast, blast, blast, music.